Wah, apa aku bilang gak usah diajari. Biru merah. Satu lagi. Masya Allah. Tiga bidikan itu. Tarik nama kak. Kuning. Belum diem bos dari tadi. Napas buang pelan-pelan. Itu teorinya tak. Napas buang pelan-pelan. Tidak dulu nih. Ini lagi di Almerina. Masya Allah. Hampir.